Bener para Mimi. Nah, gila wek. Cari ngidam tak jaluk ikutu keturutan iki ngidam apa kesempatan iki ngono perkuatanmu mas. Oh iya yeah. Buat aku cili mau kawelamu. Loh kok bisa kowe seneng buka iwang turun. Oh iya kola rati wei mangko kowe sing mbok kepingini pendang tak turuti sing tak pilihi sing gampang-gampang janji kudu keturutan aja wiwu aku pengen pentol sing elek endoke aku pengen pentol sing anak endoke loro aku pengen pentol sing anak omine aku pengen pentol sing mbok kepingini pendang tak turuti sing tak pingini sing ringkit-ringkit janji kudu keturutan aku njak kowe Mas aku pengen pentol sing elek endoke aku pengen pentol sing duo endoke aku pengen pentol pentol pentol pentol endoke sing anak amine aku pengen pentol Mau apa sing mbok kepingini pendang tak turuti.